السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب مسوق على باب ينبري كتن دار كتاب عمدة الأحكام، yaitu al-buyu' atau kitabul buyu'. Kitab sesungguhnya asal katanya adalah dari katiba atau kataba, yang mananya adalah kumpulan, sehingga kadang-kadang di dalam satu kitab di dalamnya ada kitab. Karena maknanya kitab adalah kumpulan. Sebuah kitab disebut kitab karena dia adalah kumpulan tulisan-tulisan di dalamnya. Maka kalau disebut kitab adalah kumpulan bab-bab, bab demi bab dikumpulkan disebut kitab. Misalnya dalam sholat ada bab masalah dikirnya, masalah rukunya, masalah iftitah, masalah semua masalah-masalah ini dalam bab demi bab dikumpulkan dalam satu kitab, maka disebut kitabus sholah. Nanti ketika berubah masalahnya menjadi puasa, dalam puasa sekian ada masalah, ada bab masalah hukum puasa, ada bab masalah larangan-larangan dalam puasa, ada bab khusus masalah ini masalah itu dalam puasa, maka bab-bab tersebut dikumpulkan dalam satu kitab pula, kitab siam, kitabus saum atau kitabus siam. Maka di sini kitab al-buyur maknanya adalah kumpulan bab demi bab yang berkaitan tentang masalah jual beli, al-bay'. Sedangkan buyur, kalimat buyur adalah bentuk jamak dari bay', jam'un lil bay'. Sedangkan al-bay' adalah masdar. Ini merupakan asal kata, merupakan masdar. Sedangkan masadir la tujma' atau la tujma', bahwa masdar itu sungguhnya tidak dijamakkan. Cukup dengan kalimat satu bay' itu untuk seluruh jual beli. Tapi kenapa di sini dijamakkan? Walakin jumi'a limulahadhati ikhtilafi anwa'i. Tetapi di sini dijamakkan menjadi buyu' karena melihat dari sisi makna, mulahabah ikhtilaf anwa'i, jika dilihat dari berbeda-bedanya jenis jual beli, maka dijamakkan menjadi buyur, kitabul buyur, jual beli dalam bentuk seperti ini, jual beli dalam bentuk seperti itu, jual beli jenis ini dan jenis itu, sehingga dijamakkan menjadi buyur. Li mukhalafah atau li ikhtilaf anwa'i, karena berbedanya jenis-jenis jual beli. Adapun ta'rifnya, definisi bay', jual beli, secara lughatan, secara bahasa, adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'. Kalimat bay', itu secara bahasa maknanya adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu dengan timbal balik. Oleh karena itu, seorang berbay'at kepada khalifah disebut juga dengan bay', bay'ah. Kalimat bay'ah diambil dari kata bay'. Apa kaitannya dengan jual beli? Kenapa bay'at kepada imam atau bay'at kepada khalifah disebut dengan bay'? Karena ada yang diberikan, ada yang diambil. Apa yang diberikannya? Loyalitas, ketaatan diberikan kepada penguasa. Dengan puasa memberikan kepadanya hak-hak rakyat yang akan dia urusi. Maka bai'at disebut dengan kalimat bai'at. Bai' yani ba, kemudian huruf ya, kemudian ain. Karena ada akhad wa i'ta, ada mengambil dan memberi. Faqad akhadhuhu minal ba'a alladhi yumad. Diambil dari kasal kata ba'. Ba' itu ini. Dari ketiak sini sampai ke ujung tangan disebut ba'. Kalau orang menjulurkan tangannya, berarti dia memberikan ba'ahu, memberikan uluran tangannya. Yumad arti dijulurkan. Berarti kata-kata bai' diambil dari ba'a idza yumad. Ba'a alladhi yumad. Tangan yang dijulurkan. Untuk apa dijulurkan? Imma liqasdi safqah wa imma litaqabud. Bisa liqasdi safqah, untuk memberikan safqata yadi. Memberikan safqata yadi artinya memberikan tangannya untuk disentuhkan dengan tangan yang lain, berjabat tangan. Ini safqa yadi. Memberikan safqa ini bersalaman. Karena biasanya orang setelah jual beli setuju, sepakat, salaman dia. Saya jual, saya beli, begitu. Demikian pula dalam baiat kepada khalifah atau kepada imam, juga mereka meletakkan tangannya di atas tangan imam, atau meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan imam, kemudian menyatakan ubayyuka, aku baiat engkau. Itu bisa yang pertama demikian. Makna kedua, menjulurkan tangan maksudnya litaqabud alal ma'qud. Bisa juga menjulurkan tangan untuk taqabud, saling mengambil. Alal ma'qud, apa yang sudah diikat dalam perjanjian jual beli tadi. Ini taqabud, dia mengambil barangnya, menjulurkan tangan. Orang itu mengambil harganya, menjulurkan tangan juga. Maka disebut dengan bai', jual beli disebut dalam bahasa Arab dengan bai', karena masing-masing menjulurkan tangannya. Apakah untuk berjabat tangan ataupun untuk mengambil apa yang dijual dan apa yang dibeli. Al-ma'qud 'alaiha min ats-tsamani wal muthman. Yani al-taqabud, saling menggenggam atau saling mengambil barang yang sudah diikat dalam jual beli tadi, apakah tsaman atau muthman? Tsaman harganya, muthman yang dihargai. Jadi barangnya. Apakah barangnya atau harganya? Oleh karena itu jual beli disebut dengan bai', karena kedua belah pihak menjulurkan tangannya. Wa lafdzul bai', sedangkan lafadz bai' yutlaq 'ala syira'i aidan. Dan perlu diketahui kalimat bai' dalam bahasa Arab itu bukan hanya maknanya jual, tapi juga maknanya beli. Yani jual dan beli sama-sama bai'. Ba'a lahu wa ba'a min. Qala fahuwa minal adad. Disebut yang demikian adalah kalimat yang adad, kalimat yang memiliki makna dua yang berlawanan. Menjual dan membeli sama-sama disebut bai'. Demikian pula syira. Syira yang sering diterjemahkan membeli, itu pun sesungguhnya bisa bermakna menjual. Sehingga disebutkan dalam Quran, wa minan nasi man yashri nafsahu. Apa maknanya yashri? Membeli atau menjual? Hah? Menjual jiwanya untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannahnya. Yani mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan dari Allah keridhaannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti makna bai' itu bermakna jual dan bermakna beli. Demikian pula syira, memiliki makna menjual juga memiliki makna membeli. Termasuk abdad, fahuwa minal abdadi aidan. Maka kalimat syira pun sama, termasuk abdad. Dan tentunya bisa dipahami apakah itu maknanya menjual atau membeli dari siyakil kalam. Seperti tadi, dari konteks kalimatnya. Ketika kalimatnya man yashri nafsahu ibtigha'a wajhillah, mensyira jiwanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kira-kira yang pantas menjual atau membeli? Hah? Enam, menjualnya. Yani menggantinya atau mengharapkan keridhaan Allah dengan mengorbankan nyawanya, jihad fisabilillah. Lakin idza atlaqal ba'i' fal mutabadir ila dhihni annahu badilus silah. Tetapi yang sering dipakai di lisan-lisan orang Arab atau disebut dalam fiqih, idza atlaqal ba'i', kalau disebutkan dengan kalimat ba'i', seorang yang bai', seringkali bermakna menjual apa membeli? Hah? Menjual. Yaitu yubadir ila dhihni, langsung terpikir dalam benak annahu badilus silah, bahwa dia memberikan silah, menawarkan barangnya. Silah adalah barang dagangan. Berarti walaupun baik bisa bermakna menjual dan bisa membeli, tetapi yang sering dipakai kalimat baik adalah menjual. Sedangkan syura seringkali dimaksud dengan makna membeli. Amma ta'rifuhu syar'an, itu tadi secara lughatan, secara bahasa, bahwa kalimat baik dari kata-kata ba'a, tangan yang dijulurkan, yang maknanya adalah saling menukar sesuatu, barang dengan harganya. Walaupun barang dengan barang disebut juga dengan baik, karena ada ba'a, menjulurkan tangannya, memberikan barang yang ini, dia memberikan barang yang itu, atau istilah kita barter. Barter juga disebut baik secara lughatan. Adapun istilahan, adapun salah istilah syar'i, istilah fiqih, makna bai' fahuwa mubadalatu malin bimal liqasdi tamalluk bima yadullu alaihi min siyagil qawli wal fi'li. Itu definisi secara syar'i, bahwa maknanya bai' adalah mubadalatu malin bimal, saling menukar harta dengan harta lain. Liqasdi tamalluk, dengan tujuan memiliki. Berarti kharaja minhu minal mutabadil, dengan kalimat mubadalah, saling menukar. Apa kharaja minhu? Keluar dari definisi ini kalau tidak ada saling menukar, hanya memberikan ini untuk kamu, barang. Apakah disebut baik? Tidak disebut baik. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa, hanya memberikan saja, ambil untukmu. Maka dalam fikih disebut hibah, pemberian. Maka yang disebut bai' harus ada tabadul, harus ada mubadalah malin bimal, menukar harta dengan harta lain. Ini untukmu, tapi yang itu untuk saya. Boleh saya berikan kitab ini asal kau memberikan kitab yang itu. Bai' atau bukan bai'? Satu sisi baru kita katakan itu bai'. Tetapi harus ada qasdut tamalluk, dengan tujuan memiliki. Kalau tujuannya bukan memiliki, walaupun dia menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, tidak dikatakan jual beli. Ini ambil kitabku di tanganmu dan kitabmu untukku. Sampai bulan depan kalau sudah selesai saya baca, saya kembalikan lagi ke tempatmu dan kamu kembalikan ke saya. Jual beli bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada qasdut tamalluk, tujuan memiliki. Kalau ada tujuannya tujuan memiliki, baru itu namanya jual beli. Bima yadullu alaih, dan ditunjukkan tujuan tadi min siyagil qaul, dengan bentuk ucapan-ucapan atau dengan perbuatan-perbuatan. Berarti jual beli bisa dengan ucapan, bisa juga dengan isyarat-isyarat perbuatan. Dia datang ke suatu toko, kemudian diletakkan duit 1.000, kemudian dia langsung ambil esnya, dia lari. Jual beli bukan? Jual beli. Bil qaul atau bil fi'il? Bil fi'il. Maka dikatakan di sini yang namanya jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain, satu benda dengan benda bernilai lainnya. Liqasdi tamalluk, dengan tujuan memiliki. Dan bisa ditunjukkan tujuan tadi adalah dengan siyagil qaul atau siyagil fi'il, dengan bentuk-bentuk ucapan atau bentuk-bentuk perbuatan, isyarat-isyarat. Kalau orangnya tidak melihat, dia dari jauh menggoyang-goyangkan barangnya sambil nunjuk-nunjuk uangnya, sudah cukup. Uangnya ditunjuk, kemudian barangnya diginikan, terus dia jalan. Orangnya melihat barangnya diambil, kemudian ada uang di situ, oh iya, iya. Nah, itu definisi jual beli. Qala wa jawazuhu thabitun bi usulil adillatil arba'ah. Boleh apa enggak boleh di dalam fiqh Islam, dalam syariat Islam? Sangat boleh. Ijuz. Wa jawazuhu thabit. Dan kebolehannya telah thabit, yakni telah tetap di dalam dalil-dalil yang sahih dari Quran, dari sunnah, dan ijma' kaum muslimin, ijma' salafus saleh, dan juga dari qiyas yang syar'i. Disebutkan jawazuhu thabitun bi usulil adillatil arba'ah, bahwa kebolehan jual beli itu telah thabit di dalam dalil-dalil atau usul-usul, dasar-dasar pengambilan dalil dalam Islam yang empat. Dari dasar-dasar pengambilan dalil dalam Islam ini empat: Quran sumber hukum, kemudian sunnah sebagai sumber hukum, kemudian ijma', dan setelah itu qiyas. Qala al-kitab, dalam Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. Allah katakan ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. Allah menghalalkan bay'. Ini dalil dari Quran bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena riba tidak sama dengan jual beli, harus dibedakan. Walaupun orang-orang Yahudi mengatakan sama, itu kan pada hakikatnya sama, karena kita menjual satu korma yang bagus, sekilo korma yang bagus ditukar dengan dua kilo korma yang kurang bagus, itu kan sama jual beli, tabadul juga, tamalluk, tidak, itu riba. Kalau mau jual beli, kamu jual dulu korma yang bagusmu, berapakah harga pasar, hitung, setelah dapat harga pasar, laku dengan harga pasar, beli korma yang tadi. Entah dapatnya 2 kilo, 3 kilo, korma yang jelek tadi, atau mungkin kamu dapatnya hanya 1 kilo setengah. Itu yang namanya jual beli. Ya kan sama saja kalau kita kesana ternyata harga pasarnya 2 kali lipat dari korma yang ini, berarti saya tukar langsung saja, daripada jauh-jauh ke pasar, saya langsung tukar korma 1 kilo dengan 2 kilo, tidak bisa. Itu riba. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah bedakan dan menyatakan bahwasanya bai' tidak sama dengan riba. Walaisal bai' mithlur riba. Tidak sama jual beli dengan riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Dalil kedua dari sunnah, dari dalil-dalil ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ucapan Rasulullah SAW, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Dan hadisnya nanti akan dibahas secara rinci di dalam kitab kita ini. Jadi sekarang sepintas saja, bahwa dalam hadis disebutkan al-bay'ani bil-khiyara, Rasulullah mengajarkan dua orang yang jual beli itu memiliki hak khiyar, hak pilih, ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Maka selama dia masih di majelis itu, dia lihat-lihat barangnya, lihat kualitasnya, lihat bagus atau tidak bagus. Kemudian juga yang ini menawar harganya, harganya belum pas, naikkan dikit dong. Oh tidak bisa, kuda turunkan sedikit, naik sedikit, turun sedikit, tawar-menawar. Itu khiyar, masih punya hak pilih. Sudah ambil kayaknya mau jadi nih uangnya, tapi masih mikir dia, boleh gak membatalkan? Selama dia masih di majlis itu, masih boleh. Al-bay'ani bil-khiyar malam yatafarraqa. Orang yang berjual beli masih punya hak pilih sebelum dia berpisah. Maka silakan, ayo pikir yang benar, supaya kamu memutuskan dengan keputusan yang tepat. Jadi apa enggak jadi? Enggak lah, enggak jadi. Walaupun sudah dipegang, enggak jadi. Boleh kalau masih dalam majlis. Maka Rasulullah SAW mengajarkan demikian, ini menjadi dalil bahwa jual beli itu boleh. Kalau tidak boleh, tidak mungkin diajarkan caranya. Ya toh? Maka diajarkan caranya oleh Nabi, dan diajarkan punya hak pilih bagi si penjual dan bagi si pembeli. Ini menunjukkan bahwa jual beli memang dibolehkan. Berarti sudah dalil dari ayat, sekarang dalil dari hadis. Wa nususul kitabi wa sunnah fihi katsirah. Tentunya dalil-dalil dari Quran dan Sunnah tentang masalah jual beli sangat banyak. Tapi cukup satu-satu itu sebagai dalil supaya ringkas bahwasanya jual beli memang dibolehkan dari Quran, dari Sunnah. Dan ijma'nya kaum muslimin ala jawazih, secara ijma', kesepakatan kaum muslimin. Dan tentunya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, yang namanya ijma' adalah ijma' para salafus saleh dari kalangan para sahabat. Wa may yad'il ijma' ba'dahum, barang siapa yang mengaku-ngaku ada ijma' setelah mereka, maka dia telah keliru. Karena la'alla an-nas ikhtalafu, bisa jadi manusia berselisih. Karena manusia demikian banyaknya di negeri yang berbeda-beda, susah untuk kembali terbentuk ijma'. Maka yang namanya ijma' adalah ijma' generasi yang utama dari para sahabat dan para tabi'in. Tentunya kita ketahui di zaman para sahabat mereka berjual beli, dan biasa di kalangan mereka, dan tidak pernah ada yang mengingkari. Ini dalil ijma' mereka, bahwa mereka sepakat jual beli itu boleh. Kemudian yang keempat, ويقتضيه القياس, dan juga yang namanya jual beli itu dibolehkan secara qiyas. Li'annal hajah da'iyah ilaih, karena yang namanya hajah, kebutuhan seseorang, itu tidak mungkin dia mendapatkannya dari sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Yang istilah manusia adalah makhluk sosial. Ini istilahnya masyarakat mengatakan manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh apa yang dimiliki orang lain. Dia butuh, saya punya kebun ini, tapi saya enggak punya beras. Dia punya beras, tetapi dalam keadaan tidak punya kebun sayur seperti saya. Gimana kalau kita tukeran saja sebagian ini dengan sebagian itu? Akhirnya terjadilah barter. Itu sudah jual beli. Atau dengan uang saya beli beras kamu, kemudian uangnya dia dipakai saya beli sayurmu. Ini qanifina azakumullah, secara qiyas tidak mungkin manusia lepas dari yang namanya bayi. Tidak mungkin manusia lepas dari yang namanya jual beli. Fala yatahassal insan ala ma yahtajuhu, manusia tidak akan mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Idza kana bi yadi ghairi, kalau ada di tangan orang lain, illa bi tariqihi, kecuali dengan cara jual beli. Tidak mungkin seseorang mendapatkan apa yang dibutuhkannya yang ternyata ada pada orang lain. Enggak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan jual beli. Dengan apa lagi selain itu? Saya pengin memiliki apa yang ada pada dia. Merampas, haram. Merampok, haram. Atau dipaksa dia, kemudian direbut dari tangannya, itu juga zalim. Tidak ada cara lain kecuali jual beli. Saya jual kepadamu barang ini, saya beli darimu barang itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, secara qiyas pasti manusia membutuhkan jual beli. Dan syariat Islam juga tidak mungkin melarang sesuatu yang merupakan darurah, merupakan sesuatu yang mesti mau tidak mau dibutuhkan oleh manusia. Nah, sehingga dengan Quran dan Sunnah dan ijma' dan qiyas, bahwa jual beli adalah yajuz atau mubah. Amma sighah allati yan'aqidu biha fas-shawabu fi dhalik ma qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun sighahnya, bentuk-bentuknya, allati yan'aqidu biha, yang dengan itu bisa terjadi jual beli, maka yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min annahu yan'aqid bi kulli qawlin aw fi'lin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa terwujud jual beli dengan bentuk kalimat apapun. Yan'aqid bi kulli qawlin aw fi'lin, bisa terjadi dengan semua ucapan atau perbuatan. Yang 'addahun nas bay'an, yang manusia secara 'urf mengetahui bahwa itu jual beli. Ya. Ini yang sahih. Apa maksudnya dikatakan kulli qaulin, segala ucapan yang dianggap oleh manusia jual beli? Karena manusia ucapannya macam-macam kan? Ada yang resmi, saya jual barang saya ini kepadamu. Dia mengatakan saya terima. Ada yang begitu, ada yang ambil. Tapi mereka sudah secara 'urf masyarakat bahwa itu jual beli. Maka yan'aqid oleh yan'aqid, terwujud atau tidak terwujud jual beli? Terwujud dengan bahasa apapun, tentunya tidak lepas dari adab dan sopan santun. Artinya bukan berarti bebas kemudian kamu lemparkan sambil mengucapkan dengan kalimat yang kasar, itu masalah adab nantinya. Ya. Tetapi di sini adalah masalah terjadi sah jual beli atau tidak, kata Syekhul Islam, yan'aqid bi kulli qaulin aw fi'lin, bisa terwujud dengan segala ucapan atau perbuatan yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli. Jadi manusia secara urf masyarakat. Sawa'an kana muta'aqiban am mutarakhian, sama saja. Apakah muta'aqiban atau mutarakhian? Apakah langsung ataupun ada jarak mutarakhi antara memberikan barang dan memberikan harga, memberikan harganya. Lian Allah Ta'ala lam yurad an yata'abbadana bi alfadhin mu'ayyanah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yurid an yata'abbadana bi alfadhin mu'ayyanah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk kita beribadah dalam jual beli itu dengan bahasa kalimat yang tertentu. Tidak, Allah tidak menentukan kalimatnya apa, ya, dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW tidak mengatur harus begini jual belinya, tidak. Tetapi kalau sudah terjadi ijab qabul, dia menerima, dia memberi dan dia menerima, dalam keadaan secara urf masyarakat dipahami, itu cukup. Nah, tidak ada alfadhin mu'ayyanah, tidak ada alfadz tertentu, tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Wa innamal qasdu dilalah ala ma'nahu, tetapi yang penting tujuannya adalah dilalah ala ma'nahu, menunjukkan makna yang dimaksud. Yang saya maksud, huh, itu artinya saya jual gitu. Nih kalimatnya, yang maksudnya nih ini, nih saya bayar gitu. Cukup kan? Yang penting dipaham. Yang penting adalah ad-dilalah ala ma'nahu. Yang penting adalah penunjukan maknanya. Wa bi ayyi lafdhin dalla alai, maka dengan lafaz apapun yang menunjukkan hal tersebut, hasalal maqsud, terjadilah apa yang dituju, yaitu jual beli. Wan nasu yakhtalifun fi mukhatabatihim wastilahatihim, sedangkan manusia sendiri berbeda-beda dalam cara bicara mereka, dan berbeda pula istilah-istilah mereka. Daerah per daerah berbeda bahasanya, apalagi negara dengan negara lain lebih berbeda lagi bahasanya, istilahnya pun berbeda lagi satu negara satu tempat dengan tempat lain. Taba'an liikhtilafi zamani wal makan, mengikuti perbedaan tempat dan mengikuti perbedaan zamannya. Zaman dulu mungkin bahasanya lain dengan zaman kita. Zaman-zaman Sangsekerta beda kalimatnya dengan kalimat sekarang. Tayib, bagaimana mungkin akan diatur lafadznya harus begini? Tidak bisa. Bebaskan saja sebagaimana kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan bahasa apapun, dengan kalimat apapun, kalau itu dipaham oleh si penjual dan pembeli bahwa itu adalah jual beli, cukup. Nah, fa kullu zamanin wa makan lahu lughatuhu wa istilahatuhu, setiap tempat setiap zaman memiliki bahasa sendiri-sendiri dan memiliki istilah sendiri-sendiri. Wal muradu min dzalikal ma'na, berarti yang dipentingkan dalam masalah ini adalah al makna, yang dipahami bahwa itu jual dan beli. Wa yanfa'una fi hadhihi al abwab min al muamalat an nafham qa'idatan jalilah tahiddu lana al-mu'amalat al-mubahah. Dan wa yanfa'una fi hadhihi, yang akan memberikan manfaat pada kita dalam bab ini, yakni abwab al-mu'amalat, bab-bab mu'amalah, adalah an nafham qa'idatan jalilah, agar kita dan kaum muslimin seluruhnya memahami kaidah dasar yang mulia yang membatasi muamalah-muamalah tadi yang mubah tadi. Ini kaidah-kaidah dasar ini adalah sebagai batasan. Ini batasnya, keluar dari sini tidak boleh. Ini garisnya, keluar dari sini haram, kan begitu. Sehingga harus diterangkan bahwa jual beli mubah. Mana aturannya? Ini aturannya 1, 2, 3, dan ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. sehingga ada batasan-batasan, maka kaum muslimin akan bisa melakukan jual beli dengan benar secara syariat dan dengan saling ridha di antara masyarakat. Kalau saling ridha, tentunya ukhuwah akan semakin erat. Karena tidak ada yang merasa terdolimi. Dengan garis-garis syariat ini akan semakin adil dan semakin ridha satu bagian atau satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Wa an nafhama aidan dawabit tuhitu bi jami'il muamalat al muharramah. Dan juga kita pelajari dalam bab ini nanti tentang dawabit, tentang batasan-batasan yang melingkupi muamalat-muamalat yang muharramah, yang haram. Jadi yang boleh seperti ini, yang haram seperti ini. Wa tarid ilaiha jami' juz'iyatiha, dan kemudian disebutkan padanya semua juz'iyahnya. Juz'iyat yakni bagian-bagiannya, rincian-rinciannya. Wa hadhihi al-qa'idah, dan di antara kaidah itu adalah annal asla fil muamalat wa anwa' at-tijarat wal makasib al-hil wal ibahah fala yamna' minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Faedah pertama yang perlu kita pegang adalah bahwa semua muamalah manusia, berbagai macam bentuk jual beli atau suatu keuntungan dengan cara sewa menyewa dan sebagainya, seluruhnya halal, semuanya mubah hukum asalnya, tidak dilarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini muamalah. Berarti berbeda dengan masalah ibadah kan. Kalau kaidahnya ibadah apa? Dilarang beribadah hukum asalnya kecuali yang diperintahkan. Jadi ibadah harus yang diperintahkan saja, gak bisa bikin sendiri. Ibadah salat, puasa, haji, umrah, semua ibadah-ibadah ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak diperintahkan kita tidak bisa bikin sendiri, gak bisa membuat acara baru atau ibadah baru, kita bikin cara ibadah baru, gak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya indal ulama secara mujma' alaih, secara ijma' bahwa ibadah itu hukum asalnya tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan ibadah tidak ada perintahku, kata Nabi, maka dia tertolak. Itu fi sahih, dalam kitab-kitab sahih. Baik, sekarang muamalah yang kita pelajari. Bagaimana muamalah kaidahnya? Terbalik. Kalau muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Paham? Kalau muamalah semuanya boleh kecuali kalau ada larangan. Enam. Ini kaidah pertama. Jadi dikatakan kaidah pertama al-aslu fil muamalat, bahwa hukum asal dari muamalah, segala macam bentuk jual beli dan sebagainya, hukum asalnya adalah halal dan mubah. Tidak dilarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fahadha aslun azim. Ini adalah prinsip dasar yang sangat besar. Yastanid ilaihi fil muamalati wal adat, yang akan bersandar kepada kaidah ini semua muamalah dan semua adat. Apa adat? Kebiasaan-kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat. Maka semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau tidak ada larangan, boleh. Maka dalam masalah muamalah, dalam masalah yang biasa dikerjakan sehari-hari oleh masyarakat, kalau kemudian ada yang tanya, kok kamu mengerjakan demikian? Gak ada larangan kok. Benar gak jawaban ini? Gak ada larangan kok. Benar jawaban ini? Benar. Ya, artinya kalau dia mengetahui dari para ulama tidak ada larangan, boleh jawaban seperti itu. Gak ada larangan, itu berarti boleh. Sahih. Tetapi kalau dia mengerjakan ibadah, kemudian ditanya, kok kamu kerjakan itu, kenapa? Gak ada larangan kok. Tepat gak? Tidak tepat. Kok gak ada larangan? Hukum ibadah itu lain dengan muamalah tadi. Kalau muamalah tidak ada larangan, berarti boleh. Kalau masalah ibadah, kita tanya, ada perintah gak? Kalau gak ada perintah, gak boleh. Gak ada larangan kok. Gak ada larangan. Terus perintahnya ada gak? yang enggak ada perintah juga, ya enggak boleh. Kalau ibadah, berarti ibadah itu mestinya ketika kita mengerjakan satu ibadah, ma hamalaka ala hadza? Apa yang membawamu berbuat seperti itu? Dijawab oleh seorang tabi'in, haditsun haddatsana Syabi. Aku mengerjakan ini karena hadis yang disampaikan kepada aku riwayatnya dari Syabi. Begitu jawabannya. Kalau ditanya kenapa kamu kerjakan ibadah ini? Oh, karena ada perintah, ada dalil ini. Tapi kalau masalah muamalah-muamalah yang kamu kerjakan biasa sehari-hari, kemudian ditanya, kenapa kamu jalannya lewat sini? Enggak ada larangan kok. Mau lewat sini, mau lewat sana, kenapa? Karena hukum asalnya apa? Boleh. Kecuali ada larangan. Maka jawaban tidak ada larangan, itu tepat. Tetapi dalam masalah ibadah, tidak tepat. Harus dijawab dengan dalil. Qala faman harrama syai'an min dalik. Berarti kalau dalam masalah muamalah, ada yang mengharamkan sesuatu, oh ini perdagangan seperti itu tidak boleh. Fahuwa mutalabun bidalil. Maka orang itu dituntut membawakan dalil. Mana dalilnya? Dilarang. Tapi kalau orang itu mengerjakan ibadah, kemudian dikatakan dilarang sama kita, itu bid'ah. Jawab, mana dalilnya yang melarang? Bisa gak bertanya seperti itu? Gak bisa. Dalilnya adalah gak ada dalil. Karena gak ada dalil jadi bid'ah. Begitu. Jadi paham ya? Jadi kalau dalam masalah ibadah gak ada dalil itu berarti bid'ah, mengada-ngada dia. Tapi kalau dalam masalah muamalah gak ada dalil berarti mubah. Boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Berarti kalau ada yang mengharamkan satu muamalah, maka mutalabun bidalil, diminta dalilnya, dituntut untuk membawakan dalil. Li'annahu ala khilafil asl, karena itu menyelisihi hukum asal. Hukum asalnya mubah kok. Kok kamu bilang haram? Mana dalilnya? Wa bihadza ya'lam samahatu syari'ah wa sa'atuha. Wa bihadza yu'lam, dengan ini diketahui samahatu syari'ah. Betul-betul syariah ini toleran dalam masalah muamalah. Wa sa'atuha, dan luas masalah muamalah dalam syariat ini. Wa salahiyatuha likulli zamanin wa makan, dan kecocokan syariat ini betul-betul terus-menerus cocok sepanjang zaman, sepanjang waktu. Wa likulli makan, dan di tempat manapun cocok. Demikian luasnya syariat Islam ini, sehingga cocok di zaman manapun dan di negara apapun. Karena muamalah ini dikatakan silahkan kalian bermuamalah, tapi ada syaratnya, ini, keluar dari ini tidak boleh. Sehingga semua muamalah itu kalau tidak ada larangan boleh hukumnya. Wa tatawwuruha hasba muqtadayatis al-bashar wa masalihin nas. Dan tatawuruha hasba muqtadayatil bashar, juga sesuai dengan berbagai macam perkembangan-perkembangan bentuk perdagangan, perkembangan-perkembangan bentuk jual beli, perkembangan-perkembangan bisnis semakin luas, itu pun tetap syariat ini bisa menghukuminya dan cocok untuk perkembangan-perkembangan tadi. Tidak perlu syariat ini diganti atau ditambah, tidak perlu. Tetap salahiyah, tetap cocok. Wa masalihin nas, demikian pula maslahat-maslahat manusia yang masing-masing manusia membutuhkan ini dan itu. Semakin berkembang zaman, semakin banyak kebutuhan dan kebutuhan. Syariat ini tetap cocok untuk dipakai, diterapkan di dalam zaman-zaman tersebut. Wa hiya qa'idatun muttaridah mabnaha al-'adl wal-qist wa mura'at masalih al-tarafain. Berarti kaidah ini kaidah yang agung dan muttaridah, kaidah yang lengkap, kaidah yang mencakup segala sisi. Mabnaha al-'adl wal-qist, yang didasari keadilan, didasari al-qist, keseimbangan dan keadilan. Yani keadilan bagi dua belah pihak, yang menjual dan yang membeli, yang menerima dan memberi. Wa mura'atu masalihit tarafain, dan syariat ini mengatur maslahat dua belah pihak. At-tarafain, tidak membela yang menjual saja, tidak pula membela yang membeli saja, tetapi dua-duanya diberikan keadilannya. Maka ini adalah syariat yang betul-betul adil, yang bijaksana, yang yura'i masalihil tarafain, yang memperhatikan kepentingan dua belah pihak. Wala tukhrajul mu'amalah atau wala takhrujul mu'amalah an hadzal aslil adzim, dan muamalah ini tidak keluar dari prinsip dasar tadi yang agung tadi, yaitu ibahah, tidak keluar dari yang mubah tadi, dari hukum asalnya bahwa semua muamalah boleh, tidak akan bisa berubah menjadi haram illa lamma yaqtarimu wala yaqtarinu biha min mahdhurin, kecuali kalau diiringi dengan mahdhurat. Mahdhur artinya yang dilarang. Jual belinya boleh, tapi curangnya itu yang enggak boleh. Dibungkus rapat, dikatakan bahwa dalamnya ada 5, padahal cuma 3. Yang 2 rusak misalnya. Saya mau buka dulu, saya mau lihat, enggak bisa. Ini sudah ada sesuatu. Oh, enggak boleh itu jual beli seperti itu, haram. Lu kan muamalah, muamalah semua boleh, kecuali kalau diiringi perkara-perkara yang haram. Curang itu perkara yang haram. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang curang, para mutaffifin, yang kalau menimbang untuk dirinya maunya pas, tetapi ketika menimbang untuk orang lain, mengukur untuk orang lain, menakar untuk orang lain, dicurangi, dikurangi, dikurangi, tidak tepat. Ini wail, ancaman neraka wail itu menunjukkan kalau perbuatan tadi haram. Jual belinya boleh, curangnya itu yang haram. Berarti kapan menjadi haram jual beli? Idza iqtarana bi syai'in mahdzur. Jadi haram kalau diiringi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mahdzur. Yarji' ila dhulmi ahadi tarafain. Kalau diiringi sesuatu yang kembalinya pada kedzaliman, mendzalimi salah satu pihak, maka jadi haram. Bukan karena hukum asalnya jual beli, tapi karena apa yang mengiringinya dari kedzaliman. Keriba, seperti riba, itu sungguhnya masih bentuk jual beli, tetapi ada kedzaliman di dalamnya, maka diharamkan. Al-gharar, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan gharar. Gharar itu adalah sesuatu yang sifatnya menipu, sesuatu yang sifatnya untung-untungan. Saya beli barangmu, baik, lihat barang saya, 1, 2, 3, 4, saya jejarkan semuanya. Ini yang harganya 10 ribu, ini 20 ribu, ini 30 ribu, itu 100 ribu, itu 1 juta. Kamu berikan pada saya 10 ribu, kemudian lemparkan lingkaran ini ke dalamnya. Mana yang kena, itu milikmu. Jual beli bukan? Dari hukum takabutnya ada takabut. Dia memberikan uang 10 ribu dan dia mendapatkan apa yang dia pilih. Iya kan? Apakah qasdu tamalluk dengan tujuan memiliki? Iya. Saya memberikan uangku dengan tujuan memiliki barang itu. Tetapi apakah dia bisa menentukan barang yang ini dan yang itu? Tidak bisa. Untung-untungan, lempar dia ke yang 1 juta. Tiba-tiba jatuh kepada yang hanya 1 ribu. Rugi dia. Dia bayar 10 ribu dapatnya 1 ribu barangnya. Barang yang murah meriah. Masa beli pulpen kayak gini harganya 10 ribu. Jengkel dia, pulang sambil jengkel. Terdolimi atau tidak terdolimi? Terdolimi. Ini namanya bai'il gharar. Dan itu sudah ada sejak zaman waktu itu, zaman jahiliyah. Bukan baru hari ini, tidak. Sudah sejak zaman jahiliyah sudah ada. Baik dengan melempar sesuatu, apa yang kena lemparan dia, maka itu yang dibeli. Begitu. Ada yang mahal, ada yang murah. Kalau ketika dapat yang mahal, penjualnya yang cemberut. Waduh, rugi saya. Bayar 10 ribu dapatnya 1 juta. Tapi kalau kemudian penjualnya, apa pembelinya tidak mendapatkan apa yang dituju, jatuh kepada yang paling murah, maka pembelinya yang cemberut, jengkel. Ini horor namanya. Haram hukumnya. Ini kan jual beli. Iya, tapi haram. Kenapa? Lima yaktarin. Karena apa yang mengiringinya dari kedoliman-kedoliman. Wal jahalah. Yang ketiga jahalah. Jadi riba haram, bai'ul gharar, jual beli yang sifatnya untung-untungan, ya. Bisa untung bisa rugi, ya. Dalam artian spekulasi tadi, ya. Atau dengan kata lain judi, ya. Nah, wal jahalah atau kebodohan, ketidaktahuan. Saya beli sesuatu yang saya tidak tahu. Ini juga dikatakan baik gharar. Kalau saja jual beli lewat internet, tahu semuanya sifat-sifatnya secara lengkap, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada yang disembunyikan salah satu sisi, tidak boleh. Seperti ada seorang yang beli gambarnya bagus pisaunya, harganya pun cukup. Wah, ini bagus sekali, beli. Ternyata di gambar tidak bisa diukur tebalnya seberapa. Uangnya dikirim lewat rekening, datang barangnya betul-betul tipis pisau itu, diginikan goyang-goyang. Cengkelnya si pembeli mengeluh kepada saya, dia bilang, salah kamu. Lu kok salah saya? Lah iya, kamu beli barang yang kamu tidak tahu. Lu tapi lihat gambarnya, gambar itu bisa diukur tipis tebalnya. Enggak bisa. Ya sudah, berarti kamu tidak bisa milih waktu itu. Sekarang terimalah apa yang kamu beli. Tetapi lain kali kalau mau beli, tanya tebalnya seberapa. Nanti di internet akan dijawab sekian mili, kan begitu. Kalau mau dijawab, kalau tidak jawab jangan beli, berarti horor. Kalau dibeli atau dikasih dijawab jawabannya dengan sekian mili tebalnya, ukurannya, kekuatannya, dan jenis besinya, bahwa jenis besinya adalah demikian-demikian, bagus, silakan. Berarti kamu tahu. Berarti yang tidak boleh jual beli apa? Al-jahalah, membeli sesuatu yang tidak diketahui. Yang istilahnya orang di sini membeli kucing dalam karung. Iya. Enam. Jadi enggak jelas apa yang terjadi dalamnya atau apa isinya, enggak tahu. Demikian pula al-khida', jual beli tapi mengandung tipuan-tipuan. Atau taghrir, sama juga. Yani menggambarkan seakan-akan bagus padahal jelek. Ghurur. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, hukum asal jual beli adalah mubah dan boleh, bentuk kaya apapun bagaimanapun silahkan, selama di sana tidak ada apa yang disebutkan tadi, riba atau gharar atau jahalah atau khida atau taghrir. Riba, tipuan, untung-untungan atau tidak diketahui dan sebagainya, karena akan mendolimi salah satu pihak. Fahadhihi al-mu'amalat 'inda ta'ammuliha najidha ta'udu ila dhulmi ahadil 'aqidain. Maka muamalah-muamalah tadi yang riba, gharar, jahala, khida' dan taghrir, 'inda ta'ammuliha, kalau kita perhatikan semua itu, najidha, kita akan dapati dia kembalinya kepada kedzaliman, kedzaliman salah satu pihak. Naam. Ikhwan fillah na'azakumullah, wal muamalat al muharramah, muamalah-muamalah yang diharamkan, tarji' ila hadhihi ad-dawabit, rata-rata kembalinya kepada kaidah tadi, ini mengandung kezaliman salah satu pihak. Wa ma harrimat illa limafasidiha wa dhulmiha, tidaklah diharamkan bentuk-bentuk jual beli tadi kecuali karena mafsadah yang ada padanya, kecuali karena zulm, kezaliman yang ada padanya. Fa inna syari'al hakim rahim ja'a bi kulli ma fihi salah. Karena syariat Islam ini datang dari Allah, pembuat syariat yang maha hakim, yang maha penyayang. Datang syariat ini dalam keadaan di dalamnya fihi salah, semua kebaikan-kebaikan. Syariat ini membawa keadilan-keadilan dan kebaikan-kebaikan. Wa hadzara an kulli ma fihi fasad, dan melarang segala kerusakan-kerusakan dan segala bentuk kedzaliman-kedzaliman. Ini syariat Islam. Datang dengan keadilan, melarang kedzaliman, datang dengan kebaikan, melarang kejelekan-kejelekan. Maka jual beli, walaupun kita sebutkan bahwa hukum asalnya mubah, jual beli seperti apapun hukum asalnya adalah mubah, kecuali kalau di dalamnya ada perkara-perkara yang dilarang, yang mengandung kedzaliman-kedzaliman, kerusakan-kerusakan, mafsadah. Kadang-kadang dalam caranya, kadang-kadang dalam zatnya. Kalau dalam caranya berarti seperti tadi, jual belinya. Ada yang dengan cara menipu, dengan cara mengurangi, dengan cara ini, dengan cara itu. Atau zatnya yang dijual barang haram. Itu pun tidak boleh. Menjual khamr, menjual bir, menjual minuman-minuman keras, narkoba segala macam. Ini haram hukumnya. Walaupun cara jual belinya benar semuanya, tetapi zatnya yang dijual haram. Berarti dia ta'awun alal ithmi wal udwan. Dia saling bantu-membantu dalam dosa. Ta'awun alal ithmi wal udwan dilarang. Ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bantu-membantulah, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan bantu-membantu, jangan tolong-menolong dalam masalah dosa dan kemaksiatan dan permusuhan. Qala, dikatakan selanjutnya, wal hasil, ringkasnya, annal mu'amalah al muharramah tarji' ila dhawabit a'dhamuha ats-tsalatsah al-atiyah. Berarti muamalah-muamalah yang diharamkan itu kembalinya pada garis-garis atau pada dawabit yang paling besarnya ada tiga. Ini jual beli yang dilarang. Bukankah jual beli tadi dikatakan semuanya boleh? Ya? Kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah kalau padanya ada tiga perkara. Pertama, riba. Bi anwa'ihi tsalatsah. Riba dengan tiga macam jenisnya. Apakah riba al-fadl atau riba nasi'ah atau riba al-qard? Apakah riba al-fadl yang melebihkan sesuatu muqabil al-waqt, sebagai pengganti waktu, semakin lama ditambah harganya sekian? Wa riba nasi'ah wa riba al-qard, yang nanti akan dibahas dalam babnya, bab riba. Itu yang pertama. Jadi kalau jual beli tapi dengan cara riba, nih, ambil motor. Bayarnya kapan kamu mau bayar? Saya mau bayar insya Allah tahun depan. Dan saya akan cicil tiap bulan sekian. Boleh. Tapi mundur sebulan tambah sekian. Mundur sebulan tambah sekian. Mundur sebulan tambah sekian. Apa yang namanya? Riba. Maka haram. Al-thani, yang kedua, al-jahalatu wal-gharar. Jual beli bisa menjadi haram kalau di dalamnya mengandung jahalah. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tidak diketahui. Atau gharar, untung-untungan. Yani bisa dapat ini, bisa dapat itu. Kamu pokoknya cicil sajalah. Tiap bulan sekian, nanti kamu akan dapat satu motor. Yang mana motornya? Entah, nanti diundi. Mungkin kamu dapat motor ini, motor Cina, Mocin. Atau mungkin dapat Suzuki, atau mungkin dapat yang lebih bagus. Tergantung keuntungan kamu nanti. Jadi dikocok nanti diundi. Ini tidak boleh, ada gharar. Wa yadkhul fiha juz'iyatun katsirah. Di dalam yang kedua ini atau dalam perkara kedua, di dalamnya termasuk atau tercakup di dalamnya berbagai macam rincian-rincian yang banyak. Wa surah muta'addidah, bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Bentuk-bentuk yang bermacam-macam dan rincian-rincian yang banyak. Sehingga kaidahnya pokoknya kalau ada jahalah, sesuatu yang ditutupi, tidak boleh diketahui, beli sesuatu tapi tidak tahu, ini tidak boleh. Yang kedua gharar. Yang kedua adalah sesuatu yang untung-untungan. Yang ketiga, al-khida'u at-ta'ziz wa yashmul anwa'an muta'addidah. Tadi taghrir, sekarang ta'ziz. Mana salah cetak? Taghrir semua. Baik, taghrir berarti kan dari gharar ya. Atau ghurr. Nah, yang hampir semakna dengan khida', tipuan. Yang ketiga mengandung tipuan. Dia tahu. Dia mengerti yang dibeli, tapi ternyata ditipu. Luarnya itu adalah asli. Waduh, jamnya itu macam bikinan Swiss. Betul mereknya apa semuanya, tapi ternyata luarnya atau mesinnya sudah lain. Ini mau dikatakan jahalah, dia merasa sudah tahu. Saya sudah tahu kok jamnya mereknya ada kok. Tapi ternyata ditipu. Ini khida' namanya. Wa yashmul anwa'an muta'addidah. Ini pun nanti di dalamnya tercakup sekian banyak bentuk-bentuk jual beli yang mengandung tipuan. Maka kalau jual beli ada tiga perkara ini, ada ribanya, atau ada ketidakjelasan di dalamnya, atau ada kecurangan di dalamnya, maka jual beli itu menjadi haram atau tidak sah. Hadam mujmaluha, ini ringkasnya. Wa sayati insyaallah ta'ala tafsiluha fil ahaditsil atiyah. Ini ringkasnya dan nanti akan datang insyaallah rincian-rinciannya di dalam hadis-hadis berikut ini. Artinya dalam hadis-hadis silbab, hadis dalam kitab kita ini, kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang pertama kita baca saja. Kita syarahnya insyaallah pada kajian mendatang. Yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyar ahaduhuma al-akhar." Qala fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a 'ala dhalika wajaba al-bay'. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang berjual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih. Malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Memiliki hak pilih, boleh menjadikan, boleh menggagalkan, boleh membatalkan, selama lam yatafarraqa, selama belum berpisah dari tempat itu. Wa kana jami'an, dan keduanya ada di tempat tersebut semuanya. Atau yukhayyar ahaduhum al-akhar, atau salah seorangnya memberikan pilihan pada orang lain. Berarti kalau salah seorang sudah mantap, tetapi dia memberikan pilihan pada orang lain. Misalnya saya mau jual barang ini 10 ribu. Saya sudah punya pilihan kan, tapi menawarkan pada orang lain, mau kamu barang ini harganya 10 ribu. Berarti dia menawarkan orang kedua, apakah dia mau atau tidak mau. Berarti yukhayir, memberikan pilihan pada dia. Atau sebaliknya, orang yang sudah siap uangnya mau membeli barang itu dengan harganya, mau saya beli barangmu sekian. Berarti siapa yang mikir ini sekarang? Orang yang punya barang. Sebentar, 10 ribu. Saya dulu bikinnya demikian. Bilkhiyar dia, mau atau tidak mau. Maka dua belah pihak memiliki hak pilih, atau salah satunya menyuruh atau memberikan hak pilih pada orang lain. Maka in khayyara ahaduhum al-akhar, kalau salah seorang itu sudah memilih, fatabaya'a, dan kemudian terjadi jual beli, ala dhalik, dalam keadaan seperti itu, sudah sama-sama memilih dan sama-sama sepakat, wajabal bay', maka terjadilah jual beli, sahlah jual beli. Hadis yang berikutnya, karena dalam bab ini ada dua hadis. Wa fi ma'nahu min hadis Hakim ibn Hizam, dan juga hadis yang semakna yang diriwayatkan dari Hakim ibn Hizam. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, bahwa dua orang yang jual beli itu memiliki hak pilih, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Aw qala hatta yatafarraqa, atau dalam riwayat dikatakan sampai keduanya berpisah. Fa in sadaqa wa bay'a wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Kalau kedua-duanya sadaqah, kedua-duanya jujur, wabayyana, dan kedua-duanya menjelaskan, burikalahuma, maka akan diberkahi untuk keduanya pada jual beli itu. Wa in katama wa kadaba kalau keduanya menyembunyikan atau salah satunya menyembunyikan, wa kadzaba atau berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut barokah dari jual beli itu. Di sini di samping berbicara masalah khiyar, masalah hak pilih, juga berbicara masalah kaitannya dengan syarat jual beli, yaitu harus jujur. Kalimat sadaqah itu artinya jujur, tidak curang, jujur, tidak dusta, jujur, tidak menipu. Demikian pula bayyana, bayyana artinya menjelaskan, enggak ada yang disembunyikan. Nih, lihat. Barangnya begini semuanya, boleh kamu lihat semua. Atasnya, bawahnya, dalamnya boleh kamu lihat. Diperiksa semuanya. Ini namanya bayyana, menjelaskan dengan gamblang apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau jual beli itu dalam keadaan jujur dan betul-betul terbuka, dalam keadaan tidak tertutup, diberikan hak pilih, silahkan membuktikan, maka akan diberkahi jual beli itu. Tetapi sebaliknya, kalau ada yang katama, menyembunyikan sesuatu, atau kadzaba, atau berdusta, maka barakahnya akan dicabut, maka jual beli itu tadi tidak diberkahi. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan syarahnya dari dua hadis tadi pada kajian mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.